من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا مسيح الحديث عبد الله بن أكيب يا yang dia disebutkan di sini kopi qauluhu fi hadis Abdullah bin Hakim au ya ini kan ya baik ya sini disebut kok Hakim Qadian itu apa? Ukaim apa Hakim? Iya. Hah? Di matan bil ain. Bil ain. Di tarik bil ha. Bil ha. Ukaim yang benar ya, bukan. Bukan Hakim tapi Ukaim. Ya, dari Abdullah bin Ukaim marfu'an secara marfu' yang menyatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi secara marfu' artinya disandarkan kepada Nabi. Waktu itu beliau sedang sakit dan beliau dibesuk oleh sebagian sahabatnya. Kemudian sebagian sahabatnya menyatakan bertanya kepada beliau, ya, ata'allaq tasyai'an, kamu kan lagi sakit, kamu menggantungkan sesuatu enggak? Ya, untuk jimat dan yang lainnya, agar penawar. Maka kemudian sedang sakit beliau terkejut. Ata'allaq tasyai'an, apakah ata'allaq tasyai'an, apakah saya bisa-bisanya menggantungkan sesuatu? Kemudian dia menyatakan ini, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu untuk menolak mudarat, mendatangkan manfaat, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu hal tadi. Ya, tabarakallahu fik. Nah, Abdullah bin Ukaim beliau pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sahabat, namun memang tidak sabit dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadisnya tersebut di sini dinilai oleh para ulama ini mursal. Ya, namun sebagaimana yang dipahami dalam ilmu mustalah, mursal sahabi itu makbul. Ya. Mursal sahabi itu makbul. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan marfu'an secara marfu'. Terlebih lagi hal ini adalah di antara berita ghaib bab akidah yang tidak mungkin Abdullah bin Ukaim berijtihad. Berijtihad pasti disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Marfu'an artinya disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Kemudian kata Syekh bin Baz, "Fayan bagi lil insan ayatabida." Maka sudah sepatutnya bagi seseorang dia beriktimad, ya, dia bersandar, wa tawakkala, bertawakal ala Allahi wahdah, hanya kepada Allah semata. Fa hadha huwa alladhi yanfa'uhu. Inilah yang akan memberikan manfaat untuknya. Ma'al akhdhi bil asbab, tentunya dengan tetap mengambil sebab. Karena ahlu sunnati wal jamaah mengambil sebab dan menyandarkan ya, akibat kepada takdir Allah. Dan mengambil sebab adalah bagian dari perintah syariat. Tidak seperti kaum Jabriyah dan Qadariyah. Kemudian kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi. Bersemangatlah pada hal-hal yang akan memberikan manfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal akhdhu bil asbab amrun lazimun. Maka mengambil sebab itu adalah perkara yang mesti dilakukan oleh setiap muslim. Kalau dia sakit, dia mesti mengambil sebab minal adwiyati, apakah itu? Ya, berdoa. Ya, dia berdoa wal istiqomah dan juga istiqomah ya ala syar'ihi, di atas syariat Allah. Kalau dia ingin selamat dunia akhirat, ya, maka dia mengambil sebab berdoa, istiqomah, menjalankan syariat Allah. Ya, wa ta'atil asbabil afiyah. Kalau dia ingin keselamatan dunia, misalkan dia sakit, dia mengambil sebab-sebab ya al afiyah yang mendatangkan kesehatan, keselamatan untuk dia, ya, atau talabur rizq, talabur rizqi, Ya, dia mencari rezeki. Enggak boleh dia bersandar kepada takdir. Nah, enggak dibenarkan. Tapi barakallahu fikum. Dengan tetap meyakini yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah dan seterusnya. Ya. Fal asbabu ma bainal wajibi wal jaiz. Maka yang namanya sebab-sebab itu ada yang wajib, ada yang boleh dilakukan. Fa alaihi ayyata'ata al asbaba al jaizata wal wajibata. Ya, maka sudah semestinya bagi seseorang dia mengambil sebab-sebab yang boleh maupun yang wajib. Ya, mau yang boleh maupun yang wajib. Kalau dia hendak mencari rezeki, nah, dia berdagang, bekerja, ya, dan hal-hal yang lainnya yang mendatangkan rezeki bagi dia. Ya, ataupun sebab-sebab yang wajib. Kalau dia sakit, dia mesti berobat. Datang ke dokter, ke tukang bekam, ke tukang herbal, ya, dan seterusnya. Wal akhdhu bidzalika la yaqdahu bit tauhid. Nah, mengambil sebab itu tidaklah menodai tauhid. Ya, tidak menodai tauhid sedikit pun. Taib barakallahu fikum. Bal tarkuha, ya, bahkan kalau meninggalkan sebab, ya, yaqdahu fil aql wa tauhid jami'an. Bahkan kalau meninggalkan sebab semua itu justru, ya, menodai akal dan tauhid secara keseluruhan. Ya. Nah, ini barakallahu fikum. Ini yang mesti dipahami. Oleh karena itulah para ulama menyatakan al-i'timad 'ala sabab syirkun. Ya, bersandar kepada sebab syirik. Wa tarkus sabab qadhun fi syar'i. Namun meninggalkan sebab itu adalah ya celaan terhadap syariat. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya, jadi kalau bersandar kepada sebab, dia menyatakan yang menyembuhkan saya adalah dokter, adalah obat, adalah rumah sakit, adalah ya sebab-sebab disebutkan. Yang memberikan rezeki kepada saya adalah kantor, adalah gaji, adalah bos, adalah perdagangan, perniagaan. Maka itulah kesyirikan. Karena dia menyandarkan ya semua itu kepada selain Allah. Ya. Nah, kita mesti mengambil sebab. Ya, mengambil sebab. Dengan tetap menyandarkan itu semua kepada Allah, bersandar kepada Allah. Nah, kalau meninggalkan sebab, itu celaan terhadap syariat. Semisal orang yang menyatakan kalau rezeki enggak kemana, maka saya enggak usah cari rezeki di rumah aja. Nah, itu enggak boleh. Tabarakallahu fikum. Kemudian, ya, Syekh bin Baz menyatakan lagi, wa in kanat at-tamaimu minal Quran. Ya, walaupun jimat-jimat itu dari Quran. Ini kan tadi mau ngambil sebab. Ngambil sebabnya itu berupa ya, menolak bahaya, ya, mengambil manfaat dengan cari sebabnya apa? Kalau sakit, ya, berobat. Kalau kena penyakit ain, diruqyah. Ya. Nah, walaupun jimat-jimat tersebut dari Quran. Farakhasa fihi ba'duhum. Ya, sebagian ulama bahkan dari kalangan sahabat tabi'in itu memberikan rukhsah, memperkenankan jimat-jimat dari Quran secara keseluruhan, total, tidak boleh ada tercampur. Ya. Semisal Abdullah bin Amr, ya. Wa mana'u al-akharun. Namun para ulama yang lain dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama melarang dari Al-Quran secara totalitas sekalipun. Ya, ka'ba Abdullah bin Mas'udin. Semisal Abdullah bin Mas'ud melarang penggunaan jimat dari Al-Quran. Ya, wahwa sawabu inilah yang tepat. Ya, wa alaihi tadullu al adillatu. Inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ya, inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Nah, ini ya ikhwan. Makanya dikatakan di sini oleh para ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau di sini mengutip bahwasanya para sahabat, ya, kanu yaqrahuna at-tamaim kullaha min al-Quran wa ghairi al-Quran. Mereka semua membenci jimat-jimat semua, apakah dari Quran atau dari selain Quran. Ya, Al-Hafidz Al-Hakimi di kitab beliau Ma'arijul Qabul menjelaskan hal ini dengan perincian yang panjang lebar. Ya, kenapa dikatakan jimat dari Quran secara keseluruhan enggak boleh? Ya, karena kalau diperkenankan, diperbolehkan, ini pertama akan membuat rancu orang-orang awam. Ya, akan membuat rancu orang-orang awam. Berikutnya ya ikhwah, yang namanya Al-Qur'an, ya, kan dia mau jadi jimat buat kesembuhan misalkan, buat datangin manfaat. itu bukan digantung Quran tersebut. Ya, mau ngambil manfaat keberkahan Al-Quran, penawar Al-Quran itu kan penawar, ya kan? Sebagaimana firman Allah, wa nuzzila wa nunazzilu Al-Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, dan kami turunkan Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran yang di dalam Quran ini adalah kesembuhan, terdapat penawar dan rahmat untuk orang beriman. Maka kesembuhan, penawar yang didatangkan dari Al-Quran itu bukan dengan digantung, tetapi ya, dibacakan. Makanya kalau ada orang kesurupan, antum mau merukiah, antum mau ngapain? Bacain Qurannya apa? Gantungin Quran, ayat-ayat Quran terus digantungin ke orang yang kesurupan tadi. Diapain? Dibacakan ayatnya. Dan gak ada riwayat seorang pun dari kalangan sahabat yang kalau dia sakit gantungin Quran, gak ada. Kalau ada yang membolehkan aja, tapi dia pun gak melakukan. Semisal siapa? Tadi Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ya, itu pun gak melakukan. Ini karena memuliakan Quran, dalam rangka memuliakan Quran. Nah, para ulama menyatakan gak boleh, gak boleh. Nah, yang membolehkan tadi itu pun murni Quran, gak tercampur apapun. Gak tercampur sedikit pun huruf apapun, lambang apapun, simbol apapun, gak boleh. Mesti semua huruf Quran. Ya, nah ini samar juga. Ya, mereka memperkenankan, membolehkan karena mengagungkan Quran. Tapi ini agak rancu bagi orang-orang awam yang dia gak bisa bedakan mana ayat Quran, mana bukan. Antum bawa isim-isim, jimat-jimat, tulisannya Arab. Disangka orang apa? Disangka orang apa? Quran. Orang mana tahu itu ayat apaan? Memangnya semua orang hafid Quran, hafal Quran, sehingga dia bisa mendeteksi, oh ini bukan Quran, ini Quran. Gak tahu. Ya, kalau dia dikasih jimat sama kiai yang dianggap ustaz, nih, buat pegangan, yakin sama Allah katanya, nih. Ternyata itu nama-nama iblis, nama-nama setan, ditulis pakai tulisan Arab. Hah? Bisa gak begini? Bisa. Orang aja banyak terkecoh ketika beredar Injil dalam bahasa Arab, disangka Quran, disangka kitab hadis, disangka kitab tafsir, padahal Injil berbahasa Arab. Ya, memangnya enggak ada Injil berbahasa Arab? Ya ada, di mana? Di Lebanon, di Suriah, di Mesir, banyak Injil pakai bahasa Arab. Ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tahibar kalau begitu. Coba kalau Injil tersebut dalam bahasa Arab kita taruh ke orang awam. Nah, orang awam mungkin dicium sebagaimana mereka mengagungkan Al-Qur'an. Nah, ini ya. Makanya ini rancu kalau Al-Qur'an diperbolehkan. Ini yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Hafid Al-Hakami rahimahullah taala di kitab beliau Ma'arijul Qabul dengan perincian yang panjang lebar. Ya, dan berikutnya juga kalau diperkenankan ini akan membuka jalan untuk menuju kesyirikan. Ya, makanya satu dzari'ah menutup celah menuju kesyirikan tersebut tidak diperkenankan, baik dengan Quran maupun dengan selain Al-Quran. Mana lagi tadi? Ya. Baik. Wal wajibu hasmu hadzal bab wal qada 'alaihi bil kulliyah. Nah, yang wajib ada hasmu hadzal bab. Hasmu itu qat'u. Ya. Memutus pintu ini. Ya. Pintu ini semua diputus secara totalitas semuanya. Ya. Jalan-jalan menuju kepada kesyirikan tersebut ditutup. Saddan li dara'i asy-syirk wa amalan bil adillati. Ya, dalam rangka ya menutup celah-celah jalan menuju kesyirikan dan juga dalam rangka mengamalkan dalil-dalil. Ya, dalil-dalil yaitu tidak boleh menggunakan jimat. Ya, tidak boleh menggunakan jimat. Tabarakallahu fikum. Ya. Walayan bagi ta'liq tamaim minal aul alal aulad. Ya, enggak sepatutnya kita menggantungkan jimat-jimat kepada anak-anak biar anak-anak selamat dari mudarat, ya. Bal yu'awwidhuhum. Ya, bahkan anak-anak, bahkan seseorang itu mesti membacakan doa-doa perlindungan kepada mereka. Kama awwada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa-doa perlindungan Al-Hasanah kepada Al-Hasan wal-Husayna bi adwiyati ta'awudhi, dengan doa-doa ta'awud, doa-doa permohonan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-kitabatu fil waraqi was-sahni fa'alahu ba'du salaf. Nah, Waruya an Ibn Abbas walakin lam yasbut wala ba'sa bih zakarah Ibn Al-Qayyim fi Zadi walakin ar-ruqyata afdalu. Nah, menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu di lembaran, di kertas lembar atau di cawan, di piring, ya, ini memang dilakukan oleh sebagian salaf. Diriwayatkan pula dari Ibn Mas Abbas ruya dengan segala tamrid ini isyarat ala darfihi, ini isyarat akan kedoifannya. Lakin lam yasbut, namun hal ini tidak valid, tidak sahih. Ya. Ya. Wala ba' sabih, namun demikian tidak mengapa kalau dilakukan. Ini yang disebutkan oleh Ibn Qayyim di kitab beliau Az-Zad, Zadul Ma'ad, ya, namun ruqyah lebih afdol, ya, ruqyah lebih afdol. Wa tadawi la ba' sabih, berobat tidak mengapa, kita ngambil sebab dengan berobat. Ya, wa fil hadis, dalam hadis disebutkan, ya, Nabi SAW bersabda, ibadallah, ya, wahai hamba-hamba Allah, tadawaw wa la tadawaw biharam, berobatlah kalian, namun janganlah kalian berobat dengan sesuatu hal yang haram. Ya. Aslahu ma fihi al-istihbab. Wa qala Malikun wa huwa mustawi at-tarfain, ay mubah. Ya. Paling sahihnya ini, ya, adalah mustahab aja. Imam Malik mengatakan mubah aja berobat. Tayyib barakallahu fik. Kemudian di berikutnya, ya, hadis Rawi. Ya, ini kan Nabi SAW bersabda di hadis Rawi ini, ya, wa fi hadis Abdullah, mana? Yang mana sekarang? Ya. Wa rawa Ahmad an Ruwaifi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi. Ya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alla al-hayata tatulu bika. Ya, mungkin saja engkau hidup kamu ini umurnya panjang. Ya, satatulu abik, ya, tatulu bik, panjang umurmu. Fa akhbirin nas. Nanti kalau umurmu panjang, kabarkan kepada manusia, man akhadha lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Ya, barang siapa yang dia aqada lihyatah, ya, barang siapa yang dia menggulung, mengikat-ngikat jenggotnya, atau dia memakai kalung dari watar, wataran yaitu bekas apa tuh namanya, busur panah yang udah lama gak kepake, ya, awistanja, atau dia beristinja, bersuci cebok, biroji idab batin, dengan kotoran hewan, au azmin, atau dengan tulang, fa inna Muhammadan, maka Nabi Muhammad SAW beliau nyatakan sendiri, bariun minhu, berlepas diri dari orang tersebut. Masya Allah, ya, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang tersebut. Ya, Allah musta'an. Ya, ini sahabat Ruwaifi bin Tsabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Dan ternyata benar, ya, beliau wafat di Mesir, ya, dan umurnya panjang, umurnya panjang. Tabarakallahu fikum. Ya, kita bacakan penjelasan dari Syekh bin Baz. Antum sudah baca belum di sini? Sudah dibacakan belum ini? Belum. Ya, coba fadal dibaca. Coba fadal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh, wa rawa Ahmad an Ruwaifi qala, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata tulu bika fa akhbir an-nasa fa akhir, wa fihi arba'u masailah. Bukan tulu bika, ya. Ya. Tatulu. Bukan tulu. قوله لعلها تطول بك هذا على سبيل الظن والرجاء وقد طالت به الحياة ومتع قوله أقد لحيته. قال أهل العلم معناها جعلها ونفشها لتكبري والتعاظمي. وقيل أي صففها تصفيفا يناسب ميوعة النساء وأهل التخنث. يناسب ميوعة النساء وأهل معطوف كميوعة وأهل التخنث. أما العناية بها تسريحا وتكريما فهذا ليس منه، والحديث فيه لين وله شواهد. قوله أي بنيدو kita baca. Ya, kata Syekh bin Baz menjelaskan hadis ini la'allaha tatulu bika, mungkin bisa jadi umurmu panjang. Ternyata benar. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ruwaifi ya, umurnya panjang. Ini tanda-tanda kenabian Nabi, bukan ramalan. Bukan prediksi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Semua yang disabdakan Nabi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu fik. Kata Syekh bin Baz, ada ala sabili dhon wa raja. Ini sangkaan Nabi, dugaan kuat Nabi yang berasal dari wahyu dan harapan Nabi. Nabi berharap beliau umurnya panjang agar beliau nanti kelak yang akan menyampaikan kepada manusia pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad talat bihi al-hayatu wa mutti'a, dan ternyata benar beliau umurnya panjang. Ya. Kehidupan beliau panjang umurnya wa mutti'a, dan beliau pun ya dibuat bahagia dengan umurnya panjang itu, bukan umurnya panjang sengsara. Ya. Oleh karena itulah beliau ya hidupnya bahagia di sini, maksudnya senang di sini. Beliau mendampuk kekuasaan, ya, imarah burqah, imarah burqah pada salah satu khulafa' ar-rasyidin, dan beliau wafat di Mesir. Ya, beliau memimpin sebuah daerah di Mesir, salah satu khulafa' ar-rasyidin, dan beliau wafat di Mesir radhiyallahu anhu. Ya. Wa qauluhu sabda Nabi, kata Nabi kepada sahabat, akhbirin nas gitu kan, akhbirin nas, kabarkanlah pada manusia. Ya, ini penting ya, akhbirin nas. Ini dalil ya akan pentingnya urgennya tabligh, menyampaikan ilmu ya, menyampaikan akidah yang benar dan mendakwahkan, mengingkari kesyirikan. Nah, ini penting ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqada lihyata, barang siapa yang aqada lihyatah, ya, menggulung jenggotnya, aqada lihyatah. Baik. Qala, kata Syekh bin Baz, qala ahli ilmi, para ulama menyatakan maknanya apa? Makna ja'adaha. Ya, ja'adaha, menggimbalnya, dibuat keriting, digimbal. Kayak zaman sekarang. Jenggotnya digimbal, ngikutin grup band, ya, ngikutin grup band. Jenggotnya digimbal. Apa itu? System of Dawn, yang ngikutin K-pop, itu, ya, apalah, ngikutin siapa itu? Bob Marley. Bob Marley jenggotan nggak? Nggak ada ya? Rambutnya yang gimbal ya, bukan jenggotnya. Ya. Wanafashah, dan dia apa diurai-urai gitu. Ada yang maknanya menyatakan digimbal, ada yang menyatakan diurai-urai. Litakabur, karena congkak sombong. Wata'azum, ya, karena sombongnya. Nah, kila sofafah tasfifan. Ada yang menyatakan itu siapa yang aqada lihyatah, yaitu sofafah, dirias-rias. Ya, disisir dirias-rias. Tasfifan itu maf'ul mutlaknya. Wa yunasibuha wa yunasibu muyu'atan nisa. Akhirnya ini sama dengan apa? Muyu'ah nisa. Ya, muyu'ah apa muyu'ah? Tagonnuj. Nah, itu muyu'ah tagonnuj. Apa maknanya? Gedit. Akhirnya ini menyerupai sifat genitnya perempuan. Perempuan kan ditata-tata, disisir-sisir jenggotnya. Ini ada yang menyatakan demikian maknanya. Siapa yang genit terhadap jenggotnya, ada yang menyatakan. Ini salah satu maknanya. Ya, wa ahlat takhannus, dan banci yang berjenggot. Memangnya ada banci yang berjenggot? Ya mungkin ini ada. Ya, artinya menyerupai wanita banci itu, enggak maksud yang berjenggot ya. Jadi kalau suka dandanin jenggot itu menyerupai banci. Banci itu kan tukang bersolek. Taib. Ini yang dikatakan oleh Syekh bin Baz. Nah, ada juga ulama yang menyatakan bahwasanya itu memang kebiasaan orang-orang Persia, ya. Orang-orang Persia bahwa mereka ketika perang mereka biasa mengikat jenggot mereka. Ya. Biasa mengikat jenggot mereka. Kenapa? Takabur. Dalam rangka takabur, memang sombong, congkak. Ya, dan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari untuk menjauhi menyerupai mereka. Kita dilarang oleh Nabi untuk menyerupai mereka. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Nah, itu maknanya, di antara maknanya. Jadi makna aqdalih ya ta, pertama apa? Ja'adaha, digimbal. Ya, kemudian apa lagi? Nafasyaha, diurai-urai. Apalagi karena sombong. Kenapa demikian? Ini perbuatan orang-orang Persia ketika mereka perang. Nah, ada yang juga wakila. Ini berarti kurang kuat. Wakila. Ada yang menyatakan ini kata Syekh bin Baz, shaffafaha tasfifan. Ya, disisir, ditata-tata. Ya, disisir ya, sambil siul-siul di cermin ya. Ya, yunasibu buyu atau nisa, ini sama dengan sikap genitnya perempuan. Ya, perempuan kan gitu suka ya, dandan. Kalau retoy. Kalau perempuan dandan ya bagus ya, untuk menyenangkan suami, berpahala. Ya, berpahala. Antum jenggotnya ini menyenangkan siapa? Ya, istri. Oh. Ibnu siapa ya? Ibnu Abbas apa Abu Darda? Coba lurusin antara dua ini. Menyatakan beliau senang berdandan untuk istrinya, sebagaimana istrinya suka berdandan untuk beliau. Nah, tapi dandan itu maksudnya dandan yang sewajarnya untuk pria. Artinya mukanya bersih, rambutnya enggak acak-acakan, mulutnya enggak bau jigong, enggak bau rokok begitu. Hah? Mulutnya enggak bau. Nah, istrinya juga begitu kan? Istrinya ke dia, coba antum dapatin istri antum, ini yang udah punya istri maksudnya, yang jomblo diam aja dulu. Nah, ini maksudnya ya, yang coba kalau antum pulang lihat istri antum, rambutnya acak-acakan, udah kayak nenek sihir, ya, mulutnya bau jengki, gimana coba mukanya cemong-cemong, nggak suka kan? Nah, antum sukanya istri dalam keadaan fresh, dalam keadaan apa? Wangi, cantik, prima. Nah, sahabat ini juga suka dia merapikan diri untuk istrinya, begitu. Ya, para kalafik. Sebagaimana Syekh Ain suka beliau untuk merapikan dirinya ketika berjumpa dengan istri semata wayangnya. Mana lagi berikutnya? Abu Darda, bukan Ibn Abbas ya, Abu Darda, sahih benar Abu Darda. Jazakallahu khair. Mana lagi berikutnya? Tayyib. Amal inayatu biha tasrihan wa takriman fa hadza laisa minhu. Nah, adapun perhatian dengan jenggot ya untuk ditasrih, untuk dirapikan. Takriman dalam rangka memuliakan jenggot ini fahada laisa minhu, ini bukan maksud dari hadis tadi. Jadi sekedar merapikan jenggot, disisir untuk supaya rapi, enggak acak-acakan, boleh. Ya. Ya, wal hadisu fihi layyinun. Ya. Namun hadis di sini terdapat kelemahan walahu syawahid. Namun hadis ini memiliki syawahid. Tabarakallahu fikum. Nah, ada juga yang menyatakan ya ikhwah, yang menyatakan bahwasanya makna hadis tersebut ya aqdali ya tahu apa motong apa namanya ngikat jenggotnya itu di salat. Maknanya apa? Di salat. Ya, kita dilarang ngikat jenggot itu di dalam salat. Ya, kenapa? Karena ini perbuatan sia-sia di dalam salat. Taib. Nah, ada juga yang menyatakan itu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sombong, ya, yang suka mengepang jenggotnya, nah, dan seterusnya dari makna yang banyak dari penjelasan para ulama. Taib. Terus lanjut siapa? Si Raffi tadi. Al-ibila hadarul ain, hadarul ain. Baik. Maf'ul li ajri. Ya, maf'ul li ajri. Wa mudaf ain, mudafun ilaih. Kemudian sabda Nabi taqallada wataran, maknanya apa sih? Menjadikan watar, senar tadi itu, senar panah yang udah lama enggak kepake, itu sebagai kiladah, sebagai kalung. Ya, yang digantungkan nanti ke anak-anak, ke hewan. Nah, supaya apa? Supaya terlindungi dari penyakit ain atau dilindungi dari mara bahaya. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, mereka melakukan demikian. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kata Syekh bin Baz, "Wa huwa ma yattakhidhu minal am'a wa ghairihi." Atau ma yattakhidhu, ini yang diambil ini talinya ini, apakah dari am'a, dari usus-usus hewan atau yang lainnya. Wa kanatil jahiliyatu taqalladahal ibila wasibyan. Ya, dahulu orang-orang jahiliyah biasa begitu. Ya, mengalungkannya kepada ontak-ontak mereka, kepada anak-anak kecil mereka supaya terlindung dari mara bahaya penyakit. Ya, hadharul ain, dalam rangka menghindari diri dari penyakit ain. Ya, dari penyakit ain. Ya. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid ada faedah yang bagus di sini. Ya, ini kan kita enggak boleh menggantungkan senar, apa itu namanya? Tali busur panah gitu ya. Tali busur panah. Namanya apa sih? Senar ya. Bukannya. Tali busur itu namanya watar. Itu. Talinya itu namanya apa? Kalau bahasa Indonesia. Hah? Senar. Kalau senar diraket gitu kan. Apa itu namanya? Tali busur lah ya. Nah. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab di Fathul Majid, "Idza kana fi man taqalladu wa tawar." Nah, kalau orang yang menggantungkan tali busur panah aja ya, dilarang untuk menghindari diri dari mara bahaya, fa kaifa biman ta'allaqa 'ala al-amwat? Yas'aluhum qada' al-hajat wa tafrij al-qurabat. Nah, gimana coba ceritanya dengan orang yang dia melindungi diri, menolak mudarat, mendatangkan manfaat, dia menggantungkan diri kepada mayit-mayit. Dia minta kepada mereka agar hajatnya terpenuhi, agar dia dibebaskan dari segala macam kesusahan. Gimana lagi coba? Hah, ini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kita menggantungkan ya, pakai tali aja untuk menolak mudarat enggak boleh. Gimana dengan ya, bergantung kepada mayit-mayit, minta tolong. Ya. Madad Hussein, madad ya. Syekh Abdul Qadir Jilani, agisna, agisna, agisna, tolong kami, tolong kami. Gimana coba? Nah, ini lebih parah lagi. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid. Ya, barakallahu fiik. Wa qawluhu, ya. Lanjut baca Rabi. Nah, kemudian sabda Nabi ya, siapa yang beristinja ya, cebok membersihkan dari setelah buang air dengan roji dabah, dengan kotoran hewan au azmin, atau dengan tulang. Nah, ini tayyibarakallahu fik. Beristinja izalatu asalul kharij minas sabila, itu maknanya kalau beristinja yaitu menghilangkan bekas kotoran yang keluar dari dua jalur depan belakang, ya, air seni atau tinja. Nah, itu membersihkannya namanya beristinja itu namanya. Taibarakallahu fiik. Nah, beristinja yang diperkenankan dengan air. Kalau tidak ada dengan air, dengan apa? Hah? Beristijmar dengan batu. Batunya yang ganjil. Taib. Nah, para ulama membolehkan dengan yang semisalnya, yaitu dengan tisu, dengan apa namanya? Daun, yang sebagaimana diterangkan oleh para ulama semisal di kitab Fathul Qorib, ya, dan yang lainnya. Baik, barakallahu fiik. Nah, mana lagi? Nah, ini beristinja pakai kotoran hewan juga boleh. Jaa hadis bin nahyi an istinja bihi. Ya, telah terdapat beberapa hadis larangan terkait beristinja dengan keduanya. Ini dengan keduanya ini. Ini enggak boleh. Yang tentu keterangannya dikeluarkan oleh Muslim. Li'annahuma la yutahhirani. Karena keduanya yang namanya kotoran hewan dan tulang itu tidak dapat mensucikan diri. Wa fihi tashabbuhun bil jahiliyah, dan juga di dalam perbuatan ini ya, menyerupai orang-orang jahiliyah. Ya, siapa yang melakukannya kata Rasulullah SAW, fa inna Muhammadan bari'un minhu. Maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari dia. Ini ancaman yang dahsyat dari Nabi SAW yang menunjukkan keharaman perbuatan ini. Ya, menunjukkan keharaman perbuatan ini. Taibarakallahu fikum, yaitu cebok kalau bahasa kita dengan dua benda tadi. Nah, ini enggak boleh, haram. Ya. Kemudian lanjut lagi Rabi. Qauluhu fa inna Muhammadan bari'un minhu wa'idun shadidun. Ah, ini wa'idun shadidun, ini ancaman yang sangat dahsyat. Terus walaysa ma'nahu annahu musyrik. Namun bukan maknanya orang yang melakukan tadi dia cebok pakai tulang langsung dia kafir musyrik. Ya, jadi jangan dipahami Rasulullah SAW berlepas diri dari dia maka orang tersebut kafir, enggak dipahami demikian, ya. Terus mithlu qawlihi laisa minna man daraba. Nah, wasyahidu huwa an-nahyu an ta'liqil awdari wa ghairihi mimma yadhunnuhu yanfa'u kal khayti wal wajibu ay yata'allaqu billahi wahdahu. Nah, ini sama seperti sabda Nabi yang banyak disebut. Bukan golongan kami orang yang melakukan ini dan itu, orang yang memukul ini dan itu kan banyak. Ya. Baik, laisa minna kan begitu banyak. Nah, apa? Misalkan orang yang membenci menikah gitu ya. Itu an-nikah sunnati. Ya. Man raghiban sunnati falaysa minni. Ada orang yang enggak suka nikah, maka dia bukan golonganku. Dia enggak suka itu, ya. Karena ingin fokus ibadah. Kan asbabul wurudnya demikian. Nah, ini dia bukan golonganku, artinya bukan dia kafir, tidak, tapi Nabi berlepas diri di sini. Wa syahid, nah, yang jadi poinnya di sini adalah ya, jadi poin pelajaran di sini wa annahyu, yaitu larangan an ta'liqil autar, dari menggantungkan ya tali busur panah yang sudah lama enggak kepakai wa ghairihi maupun yang lainnya mimma yadunnuhu yanfa, ya. Ya, yang disangka itu akan memberikan manfaat kal khayt, seperti dengan menggantungkan dengan benang wal wajibu ayata'allaqa billahi wahda, yang wajib ialah seorang mesti bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis berikutnya. Ya. Hadis berikutnya yaitu dari Sa'id bin Jubair. Dia menyatakan man khata'a tamimatan min ins, ya, min insan kana ka adri raqabatin. Rahu waqi'. Kan begitu ya. Siapa yang memutus tamimah, mencopot, memutus sebuah jimat dari seseorang, maka dia seperti membebaskan seorang budak. Ya, dia seolah-olah kaman a'taqa raqabah. Ya, dia membebaskan seorang budak. Taibarakallahu fik. Ya, jadi seorang dibebaskan dari jimat, dia seperti membebaskan seorang budak. Ya, kenapa demikian? Ya, karena dia membebaskan, memutus seorang dari kesyirikan. Dan syirik tersebut perbudakan. Syirik kata para ulama adalah perbudakan. Perbudakan kepada siapa? Kepada setan. Ya, kepada setan. Yang setan memalingkan perbudakan penghambaan kita kepada Allah, dipalingkan kepada setan. Nah, barakallahu fiik. Makanya ya, kemerdekaan yang hakiki ialah ini kata Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah, merdeka dari kesyirikan. Kesyirikan. Perbudakan yang hakiki ialah menjadi ya budak setan dalam kesyirikan. Barakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Baik. Kemudian kita baca aja syarahnya berikutnya. Fadhol. Syekh Abdurrahman. Ra. Qala Syekh rahimahullah taala wa an Sa'idin qala man qata'a tamimatan min insanin kana law ka'di raqabah. Rawahu Waqi'. Waqi' di sini Waqi' bin Jarrah ya. Terus Waqi' bin Waqi' bin al-Jarrah itu fiya sanata 196 min al-Hijrah an-Nabawiyah. Dia adalah imam yang mulia ya. Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan dari Waqi' bin Jarrah. Ya, selevel Imam Ahmad meriwayatkan dari Waqi' bin Jarrah. Nah, jadi Waqi' bin Jarrah itu adalah guru di antara para ulama, di antara muridnya adalah Imam Ahmad. Terus wa fil hadithi فضل قطع التمائم وأنه كعدل رقبة لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك فيكون أفضل من عتق الرقبة وكلام سعيد قد يكون له سند وفيه وسع لأن سعيدا قد لا يقول هذا برأيه ويحتمل أنه من اجتهاده وفقهه Harf walakin wa inda tahqiq hasbuk cukup dulu ini dulu wa bil hadisi fadlu khabbi tamaim. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan memutus, mencopot ya, menggunting jimat yang ada pada orang lain ya, wa annahu ka'adli rukhabatin ya, dan ini seperti memerdekakan seorang budak. Ya, tadi ya. Seperti memerdekakan seorang budak. Di annahu sayukhallisu hadhihi raqabatan minan nar. Karena hakikatnya dia sedang membebaskan ya. Budak tersebut dari neraka wa minasyirki. Dan dari kesyirikan. Taib barakallahu fikum. Fa yakunu afdala min ittir raqabati. Maka bahkan dia lebih afdol daripada membebaskan seorang budak. Membebaskan seorang budak pahala ya dalam kafarat, berbagai kafarat ya. Namun kalau membebaskan seorang dari jimat itu membebaskan dia seolah-olah dari neraka. Nah, ya. Nah, membebaskan atau memotong jimat ya, ini disertai bayan sehingga pelakunya sadar. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jimat yang ada di tangan sahabat, apa ini? Oh, ini ya, you know, ini adalah jimat begini begitu. Kata Nabi, "Ensiha, copot. Kalau kamu mati dalam keadaan demikian, ya, kamu enggak akan bahagia selamanya. Maaflah ta." Ya. La yaziduka, itu enggak nambah apa-apa buatmu kecuali kelemahan. Copot itu. Nah, kalau kita melihat ada orang lain pakai jimat, jangan cuma sekedar kita copot, tapi kita berikan penjelasan. Kalau sekedar kita copot tanpa disertai penjelasan, dia beli lagi, datang lagi ke dukun lagi, kan begitu? Ya, nah, barakallahu fikum. Ya, di film Pitung itu, si Pitung lagi mandi, jimatnya diambil itu. Nah, kalau begitu, kena hadis ini dong? Enggak. Ya. Itu kalau benar ya. Ini kalau benar itu. Itu kalau benar. Itu enggak. Kenapa? Karena enggak disertai bayan. Enggak disertai bayan, enggak ada tahzir, enggak ada larangan, ya. Enggak ada perintah untuk bertakluk menggantungkan diri kepada Allah. Nah, itu bahkan dalam rangka ta'awun terhadap company. Nah, itu. Bagi yang tahu filmnya itu, ya. Syekh Ainur paham banget itu. Khatam berkali-kali dia nontonnya. Ya, fa yakunu afdala min idki raqabah. Wa kalamu Sa'id, ini kan hadis ini dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair itu siapa dia? Murid dari siapa? Ya, Ibnu Abbas. Ya. Rahimahullah taala. Ya, jazakallahu khairan. Ya. Dan Sa'id bin Jubair mengibaratkan ya, kesyirikan dengan perbudakan. Kesyirikan dengan perbudakan. Taib. Kenapa? Karena bukanlah yang namanya kemerdekaan, ya, namun seseorang tetap terjatuh dalam kubang kesyirikan, kekuburan. Nah, itu bukan kemerdekaan, itu perbudakan yang hakiki bahkan. Ya. Dan perkataan Sa'id bin Jubair ini qad yakunu lahu sanadun wa fihi usrun. Ya, kalam Sa'id bin Jubair ini ya, memiliki sanad. Ya. Dan luas di sini pembahasannya. Li'anna Sa'idan karena Sa'id bin Jubair qad la yaqulu hadza bi ra'yihi. Ya, wa fihi usun, ini juga bisa kita katakan, dan pada sosok beliau usun terdapat kapasitas ilmu yang luar biasa, karena Sa'id tidak mengucapkan hal ini bi ra'yihi, dengan pendapat dia sendiri. Ya. Tidak mungkin. Wa yuhtamalu annahu min ijtihadihi, atau bisa juga ada kemungkinan itu diucapkan dari ijtihad beliau, wa fiqhihi, dan dari pemahaman beliau yang dalam. Ya, dan dari pemahaman beliau yang dalam terhadap agama ini. Ya. Lanjut Syekh Abdul Rahman. Walakinnahu 'inda at-tahqiqi wan-nadhari huwa a'dhamu min 'itqi ar-raqabati allati yakunu biha al-insanu 'urran wa ta'liqu at-tama'imi min ash-shirki al-asghari huwa khataru 'azimun wa qad yajru ila ash-shirki al-akbari. Nah. Namun ya, setelah ditahqiq, ya, setelah diteliti ulang, wan-nadhar, ditinjau kembali, ya, ternyata membebaskan seseorang dari perjimatan, wa'adzamu, itu lebih besar pahalanya min itqir raqabati, dari sekedar membebaskan seorang budak, allati yakunu biha al-insanu hurran, ya, yang dengan dicopotnya jimat tersebut seseorang itu menjadi bebas karena kemerdekaan yang hakiki, merdeka hurran. Karena kemerdekaan yang hakiki ialah seketika seorang terbebaskan dari kesyirikan. Walau dia terpenjara, walau dia tertawan, namun hatinya merdeka dari kesyirikan, dia adalah orang yang merdeka. Ibnu Qayyim juga menyebutkan hal ini di kitab beliau Ad-Dawa, ya, di penjelasan tentang dampak maksiat. Ya, orang yang bermaksiat, ya, apalagi berbuat kekufuran, kata Ibnu Qayyim di kitab Ad-Dawa, itu bagaikan orang yang tertawan, ya, terpenjara, terikat. Siapa yang menawannya? Hah? Yang menawannya bukan Belanda, tapi iblis. Ya. Apa yang mengikatnya? Yang mengikatnya bukan rantai borgol, tapi kesyirikan. Ya, kesyirikan. Wa ta'liqut tamaimi, ya, menggantungkan jimat-jimat minasyirkil asghar, itu memang perbuatannya syirik asghar. Selama dia meyakini yang memberikan manfaat mudarat Allah, tapi kalau diyakini ini yang memberikan manfaat jimat ini, kafir dia, murtad, syirik akbar. Ya. Wa khatarhu azimun, bahayanya sangat besar. Wa qad yajurru ila syirkil akbar. Dan ini kerap kali akan menghantarkan, menjerumuskan orang kepada syirik akbar. Ya. Kalau kita lihat orang yang suka pakai jimat, ketika jimatnya enggak ada, enggak pede dia, karena selama ini dia ta'alluq hatinya itu bergantungnya kepada jimat, bukan kepada Allah. Jimatnya enggak ada, langsung enggak pede dia. Ya, langsung dia gelisah. Ya, langsung dia gelisah. Nah, ini menandakan tawakalnya dia selama ini kepada jimat. Yang dikatakan syirik asghar kalau pakai jimat, ketika jimatnya enggak ada biasa aja. Karena selama ini dia hanya menjadikan jimat sebagai sebab, syirik asghar. Sebagai sebab yang menentukan, yang menakdirkan, yang memberikan dampak adalah Allah. Ketika jimatnya ketinggalan, dia biasa aja. Berarti selama ini dia pakai jimat syirik asghar. Tapi kalau ada orang biasa pakai jimat syirik asghar, jimatnya enggak pakai lagi, langsung dia ketakutan. Hatinya bergantung kepada jimat. Langsung dia meyakini kalau enggak ada jimat dia bisa dapat diberikan mudarat. Kalau enggak ada jimat dia dapat dibahayakan. Nah, ini keyakinan ini syirik akbar. Keyakinan ini apa? Syirik akbar. Makanya jangan main-main sama jimat. Ya. Saya barakallahu fikum. Jangan main-main sama jimat. Kemudian ya, di hadis terakhir di bab ini, ya, hadis terakhir di bab ini, walahu an Ibrahim, ya, dan dari Ibrahim An-Nakhai, ya, dari Ibrahim An-Nakhai, salah satu dari ulama tabi'in, ya, qala, beliau menyatakan kanu, ya, beliau mengisyaratkan ini kepada para sahabat. Ya, kanu, mereka para sahabat yakrahuna tamaima, mereka membenci ya jimat-jimat kullaha, semuanya minal Quran wa ghairul Quran, apakah dari Al-Quran jimat tersebut atau dari selain Al-Quran. Ini yang tadi telah kita berikan sedikit keterangan dari Asy-Syaikh Al-Hafidz Al-Hakami ya di kitab beliau Ma'arijul Qabul tentang sisi mengapa jimat pakai Quran itu haram. Ya. Nah, kalau Qur'annya tadi bercampur dengan selain Qur'an, itu mutlak haram semua, sepakat para ulama. Nah, ini yang ada yang membolehkan itu kalau murni Qur'an. Namun dibenci ini. Ya, dibenci. Kenapa? Karena sisi bermanfaatnya Qur'an dapat memberikan manfaat menolak mudarat kalau dibacakan, bukan digantungkan. Kalau dibacakan. Ya. Qur'an naam syifa rahmat. Ya. Nunazzilul Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tapi Qur'an itu quri'a. Ya, dibaca. Dibaca. Paham enggak sini? Bukan uliqa, bukan digantung. Antum enggak ada orang kesurupan, antum membatin gimana? Antum bacakan. Ada orang kesengat ular, ya. Antum obati gimana? Bacakan Qur'an. Ya. Di depan air putih, terus kasih minum ke dia. Dibacakan. Ada orang kesurupan, bacakan ayat kursi dan yang lainnya. Bukan digantung. Ya. Ada orang kesurupan, antum bawa ke tukang kaligrafi. Hah? Gimana coba? Ngaruh gak? Hah? Ada orang kesurupan, bawa ke tukang kaligrafi. Tuh, lihat tuh, ayo tuh, banyak tuh Quran tuh. Ngaruh gak? Gak ngaruh. Ya, gak ngaruh. Tapi barakallahu fikum. Ya, baca berikutnya. Ya. Siapa? Sini. Ini Arga, baca enggak? Ibrahim An-Nakhai min at-tabi'in, beliau adalah dari kalangan tabi'in, min ashab, ashabnya kok double ya. Kalau diantum satu aja kan ashabnya kan. Min ashab ashabi bin Mas'ud. Ya. Yang benar dia min ashab Ibnu Mas'ud. Bukan ashab-ashabnya Ibnu Mas'ud. Kalau ashab-ashab Ibnu Mas'ud, tilmid Ibnu Mas'ud, cucu Ibnu Mas'ud dalam keilmuan berarti. Ya. Tapi yang benar adalah beliau murid Ibnu Mas'ud, bukan muridnya murid Ibnu Mas'ud. Paham enggak sini? Karena beliau terkenal dari kalangan tabi'in, min kibari tabi'in, Ibrahim An-Nakhai. Ya. Dan di sini beliau tidak merinci, tidak mentafsir dalam masalah ya. Jimat ini, baik Quran atau dari selain Quran secara umum, dan kebiasaan para salaf demikian. Ya. Yang menghantarkan kepada kesyirikan, kekufuran, enggak usah dirinci-rinci. Komunis kafir apa enggak? Kafir, udah enggak usah dirinci-rinci. Ulama pun enggak dirinci. Komunis kafir. Oh, tapi itu dia enggak ngerti komunis, dia cuma diajak aja ngikut-ngikut demo. Berarti dia bukan komunis, kan dia enggak tahu kan? Jangan dibuka pintu-pintu kayak begitu. Ya, jangan dibuka, para ulama enggak ada yang dirinci-rinci. Nah, begini juga. Tidak dirinci-rinci. Kafir udah. Syirik aja udah. Mereka tidak merinci. Ya. Yaqrahuna tamaim. Mereka para sahabat membenci ya jimat-jimat. Kadzalika syekhuhum, demikian pula syekh mereka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqrahu dzalika. Ya, membenci jimat disababain, karena dua sebab kata Syekh bin Baz. Al-awwal, yang pertama, li umumil ahadits an-nahiyati. Karena keumuman hadis yang melarang tentang pakai jimat itu. Banyak hadis-hadisnya udah lewat. Asani, yang kedua, saddan lidzara'i', yaitu dalam rangka menutup celah wasilah, ya, menutup jalan al-musilah yang akan menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Fala yu'allaqu mushafun, maka mushaf enggak boleh digantung-gantungin. Wala ayatun minhu, ataupun ayat-ayat dari Quran, ya. Wala ahadisu, maupun hadis-hadis. Wala la talasim, wala idhamun, fakulluhu syirkun. Ya, tidak tulisan-tulisan, ya, tulang-tulang, semuanya ini adalah kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan. Baik, barakallahu fikum. Terus mas'alatun, lanjut harga. La yajuz. Tayyib. Nah, ini ada permasalahan, kata Syekh bin Baz, enggak boleh meletakkan mushaf di mobil. Ya. Dengan maksud apa? Dengan maksud menjaga mobil dari musibah. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Atau meletakkan hewan-hewan kecil, patung-patungnya itu, ya, di mobil-mobil dan yang lainnya demi menjaga diri dari musibah. Itu enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Enggak boleh. Kalau mau selamat ya baca doa keselamatan, mau naik mobil. Ya. Berdoa kepada Allah. Keluar rumah udah baca doa. Baik, barakallahu fikum. Udah jam 9 ya. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.